di gelap mendung kian menebang, terdengar tetesan air hujan, semua menambah kepedihan. Hujan pun turun semakin matamu, jangan ditangisi kisah yang lalu sudah.